buat yang suka sama lagu ini. Spesial banget buat saya Romania Pianisti yang udah hadir di sini ya. Separuh nafasku kumbuskan untuk cintaku. Biar rinduku sampai kepada malaikatku. Kacaramu membangun